الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله تعالى Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang definisi ilmu. Dan perkara yang kedua adalah maksud dan tujuan dari menuntut ilmu. Maka pada sesi ini kita akan mempelajari tentang hukum menuntut ilmu. Sebagaimana apa yang telah kita ketahui, bahwasanya cabang-cabang ilmu agama jumlahnya banyak sekali. Berkaitan dengan permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan muamalah, permasalahan akhlak, dan yang lain sebagainya. Dan di sana ada ilmu-ilmu alat yang menjadi penunjang untuk kita bisa dan mampu memahami kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Seperti ilmu bahasa, baik nahwunya, sharafnya, dan perkara-perkara ilmu bahasa yang lain. Maka di sini kita akan mempelajari tentang hukum mempelajari ilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah di dalam sunnahnya, di dalam sunannya, demikian juga Abu Ya'la di dalam musnadnya dan yang lainnya. Yang dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih li ghairi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nyatakan ini secara global, bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Padahal bagian daripada ilmu agama, ilmu syariah, banyak jumlahnya. Maka dari situlah mereka para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan. Di antaranya al-imam al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Qauluhu talabul ilmi faridatun arada wallahu ta'ala a'lam al-ilma alladhi la yasa'u al-baligh al-aqil jahluhu. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menuntut ilmu itu wajib. Beliau sallallahu alaihi wasallam memaksudkan wallahu taala a'lam, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang dimaksudkan adalah ilmu-ilmu yang seorang yang baligh, yang berakal, tidak diperbolehkan untuk tidak tahu. Ilmu-ilmu yang seorang mukallaf, seorang yang baligh akil harus tahu, harus paham, harus mengerti. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Huwa alladhi la yu'zarul abdu fil jahli bih. Yaitu ilmu yang seorang hamba itu tidak dimaafkan. Tidak diterima alasannya untuk tidak tahu. Karena Imam Ibnu Wahab rahimahullahu taala meriwayatkan, haddatsani Malikun anna rajulan qala li rajulin min ahli al-ilm sa'alahu an talab al-ilmi faqala lah inna talab al-ilmi yuhsin aw yahsun lakin unzur ladhi yalzamuka min hina tusbih hatta tumsi wa min hina tumsi hatta tusbih falzamhu wa la tu'thiranna alai syai'an. Kata Ibn Wahab rahimahullahu ta'ala telah mengkabarkan kepada kami Imam Malik bahwasanya ada seseorang berkata kepada seorang dari kalangan ahlul ilm, di mana orang tersebut bertanya kepadanya tentang hukum menuntut ilmu. Maka kata si alim tadi kepadanya, lakin unzur ladhi yalzamuka min hina tusbih wa hina tumsi. Akan tetapi kamu perhatikan ilmu yang mengharuskan kamu untuk menuntutnya terlebih dahulu. Ilmu tersebut, ilmu-ilmu agama itu harus diklasifikasikan. Mana yang harus didahulukan dan mana perkara yang bisa dikemudiankan. Kamu perhatikan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu itu diharuskan dari kamu masuk waktu subuh sampai masuk waktu sore. Dari waktu sore sampai kamu waktu subuh. Misalnya kegiatan di dalam keseharian kita terkait dengan perkara yang pertama dan perkara yang paling utama adalah perkara tauhid. Itu adalah perkara yang harus masing-masing kita itu memahaminya sehingga kita itu selamat dari syirik. Perkara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada sehari semalamnya kita adalah salat-salat wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Itu harus kita pelajari. Kalau kita itu mempelajari tentang kaifiatus shalah, bagaimana tata cara salat yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya kita itu harus mempelajari permasalahan thaharah. Bersuci. Kalau terkait dengan permasalahan seseorang itu di dalam kesehariannya muamalahnya adalah permasalahan dagang, maka berarti dia memiliki kewajiban untuk mempelajari hukum-hukum dagang. Falzamhu wa la tu'thiranna alaihi syai'an. Maka pegangilah perkara tersebut yang wajib kamu itu untuk mengilmuinya. Jangan sampai ada sesuatu pun yang menjadikan kamu itu mendahulukan perkara tersebut di atas perkara yang lebih penting bagimu. Wa qala Abdullah, berkata Abdullah yani Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullahu taala, sa'altu abi anir rajul yajibu alaihi talabul ilm, faqala ima yuqimu bihi salata wa amra dinihi minas sawmi waz zakati wa zakara syara'i al-islam wa qala yang bagilahu an yata'allama dhalik. Berkata Abdullah bin Imam Ahmad rahimahullahu taala, aku bertanya kepada bapakku tentang seseorang yang wajib atas dia itu untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang harus dia dahulukan? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, ilmu yang harus dia dahulukan adalah ilmu yang dengannya dia bisa menegakkan salat, yang dengannya bisa dia menegakkan urusan-urusan agamanya seperti puasa, seperti zakat. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan syariat-syariat Islam yang lainnya. Perkara yang paling pokok adalah perkara-perkara tersebut. Maka kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang bagilahu an yata'allama dzalik, selayaknya, sepantasnya, seharusnya bagi dia untuk mempelajari perkara-perkara tersebut. Jangan sampai seseorang dalam keadaan akidahnya terancam dengan berbagai macam kesyirikan dan berbagai macam kekafiran dan kesesatan, kemudian sibuk dengan mempelajari qiraah, sibuk mempelajari khaf, ataupun sibuk mempelajari berbagai macam seni kaligrafi. Sehingga dari sini kita bisa memprioritaskan mana yang harus kita dahulukan dan mana yang bisa kita kemudiankan terkait dengan menuntut ilmu. Wa qala Zarnuji rahimahullahu ta'ala, qad qila inna ilma ma yaqau ala nafsihi fi jami'il ahwal fi manzilati ta'am la budda li kulli wahidin minhu. Sungguh dikatakan kata Imam Az-Zarnuji rahimahullah, sesungguhnya ada sebagian ilmu yang terjadi pada masing-masing pribadi yang kedudukannya pada seluruh waktu-waktu yang ada pada dirinya, kedudukannya seperti makanan, seperti minuman yang harus dia itu butuhkan. Bahkan ada sebagian ilmu yang lebih butuh daripada makanan dan minuman. Ini permasalahan i'tiqadiyah, keyakinan. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Wa ilmu ma yakau fi ba'dil ahayin bimanjilati dawa yahtaju ilayhi inal marad faqat. Bahkan ada sebagian ilmu yang dia itu membutuhkan pada sebagian waktu saja. Tidak setiap hari dia itu butuhkan. Maka kedudukannya ilmu yang demikian ini adalah sebagaimana kedudukannya obat. Obat itu dibutuhkan tatkala seseorang itu sedang sakit. Kalau tidak sakit, maka tidak butuh obat. Sehingga masing-masing diri kita harus kita bisa memisahkan, memilahkan, mengklasifikasikan ilmu-ilmu apa yang harus kita dahulukan. Berkata Imam Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, talabul ilmi syar'i fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil akharina sunnatan. Kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, menuntut ilmu yang syar'i itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apa maknanya fardu kifayah? Idza qama bihi man yakhfi, apabila telah ada orang-orang yang menuntut ilmu yang cukup jumlahnya dalam kehidupan masyarakat tertentu, lingkungan tertentu, ternyata ada orang-orang yang telah mempelajari ilmu tersebut dan jumlah mereka itu cukup. Sara fi haqqil akharina sunnatan, maka jadilah ilmu tersebut hukumnya terhadap orang yang lainnya hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sudah ada yakni beberapa orang yang telah menuntut ilmu tersebut. Waqad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insani ainan ay fardu ainin, dan kadang-kadang menuntut ilmu itu hukumnya wajib setiap orang, wa fardu ain, wajib ain, wadabituhu, dan patokannya, ketentuannya, ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain adalah an yatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha au mu'amalatin yuridu al-qiyama biha. Patokannya adalah ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha, mengilmui ibadah-ibadah yang dia itu ingin tegakkan. Misalnya berkaitan dengan permasalahan sholat, berkaitan dengan permasalahan birrul walidain, berkaitan dengan menunaikan hak-haknya istri, menunaikan hak-haknya suami bagi istri, menunaikan hak-haknya anak, menunaikan hak-haknya tetangga, menunaikan hak-haknya pemimpin kita. Di mana sebuah ibadah yang ingin dia lakukan tidak mungkin bisa terwujud kecuali dia telah mengilmui terlebih dahulu. Demikian juga permasalahan muamalah, hutang piutang, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, dagang jual beli, dan yang lain sebagainya. Ini adalah perkara muamalah yang dia itu ingin menegakkannya. Tidak mungkin muamalah tersebut itu bisa tegak dengan cara yang syar'i kecuali seseorang itu mengilmuinya. Maka yang demikian ini hukumnya fardu ain. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hali an ya'rifa kaifa yata'abbadu lillahi bi hadhil ibadah wa kaifa yaqumu bi hadhil muamalah. maka wajib atas dia dalam kondisi yang seperti ini untuk mengetahui, untuk mengilmui bagaimana cara yang benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kalau mau melakukan sebuah ibadah, kalau mau melakukan sebuah muamalah, pelajari dulu bagaimana tata cara ibadah yang kamu ingin lakukan, sebagaimana bimbingan syariah. Kalau kamu itu ingin bermuamalah, yang muamalahmu itu adalah muamalah yang sahihah, maka kamu ilmui terlebih dahulu. Wama ada dzalika minal ilmi fa fardhu kifayatin, adapun selain daripada ilmu tersebut maka hukumnya fardhu kifayah. Melihat dari penjelasannya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menyadarkan kepada kita betapa banyaknya perkara-perkara ibadah yang kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan yang kita belum memiliki ilmu tentangnya. Dan berapa banyak bentuk muamalah yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sehingga sekian banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, sebab yang paling pokoknya adalah jahil, kebodohan kita. Misalnya berkaitan dengan permasalahan yang ibadah salat, terkait dengan wudu. Berapa banyak di antara kita yang tidak mengetahui kaifiyatil wudu, yakni wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengetahui tata cara wudu yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ustaznya, melihat suaminya, Sayyid melihat saudaranya melakukan seperti itu, dia melakukan seperti yang dilakukan, yang dia lihat. Atau ibadah yang dilakukan itu hanya sekedar rutinitas semata. Kayak-kayaknya begini. Kayak-kayaknya seperti itu. Demikian juga muamalah. Terlebih lagi. Sehingga dalam bentuk permasalahan muamalah, sekian banyak permasalahan terjadi antara si Fulan dengan si Alan, antara si Zaid dengan si Amr. Dalam permasalahan muamalah, sekian banyak masalah timbul. Sebabnya apa? Al-jahl, kebodohan. Padahal semestinya tatkala dia itu mau melakukan muamalah tersebut, wajib untuk mempelajari tata cara muamalah yang benar. Dalam kehidupan keluarga misalnya, berapa banyak muamalah yang terjadi antara seorang suami dengan istri. Sekian banyak problematika kehidupan rumah tangga terjadi. Dan kalau kita itu mau yakni merundut apa yang menjadi sebab dan musababnya, yang paling pokoknya adalah apa? Kebodohan, kejahilan. Belum lagi kalau kita melihat sekup yang lebih luas. Masyarul muslimin rahimakumullahu taala. Selanjutnya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Anta ya Abdullah makhlukun lihadil ibadah ma'murun biada'iha alal wajhil matlubil ladhi syara'ahu Allah. Engkau adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu diperintahkan untuk menunaikan ibadah-ibadah itu dengan cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Kamu diperintahkan untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut dengan cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang amalan tersebut tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Berarti kamu diperintahkan untuk beramal. Berarti kamu itu diperintahkan untuk beribadah. Ibadah yang kamu lakukan adalah ibadah yang dibangun di atas syariah. Wala sabila laka ila zalika illa billah thumma bitafaqquhi fid din. Dan tidak ada jalan untuk kita, untuk kamu itu bisa menegakkan ibadah-ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu di dunia yang fana ini karena ibadah tersebut. Tidak ada jalan kamu bisa merealisasikan, mewujudkan hal itu kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan menuntut ilmu. Kemudian dengan menuntut ilmu. Sehingga merupakan syubhat, masa semuanya disuruh untuk belajar. Apa semuanya? Ya ini mau jadi ustaz. Walhamdulillah kalau seandainya Allah takdirkan semuanya itu menjadi ustaz. Karena penduduk Indonesia ini, kalaupun 1 juta ataupun 10 juta ada ustaz ustaz tersebut adalah memiliki ilmu, yakni ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum cukup. Tapi permasalahannya itu adalah syubhat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Padahal tujuannya kita itu belajar adalah supaya kita itu bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ibadahnya itu dibangun di atas apa? Basirah. Ilmu. Ibadahnya itu benar. Seorang menjadi petani diwajibkan untuk beribadah. Seorang menjadi pekebun maka diwajibkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menjadi guru, seorang menjadi buruh, seorang menjadi pegawai, seorang itu menjadi pimpinan atau bawahan dan yang lain sebagainya. Semuanya memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu tidak mungkin akan terrealisasi kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian menuntut ilmu. Bagaimana tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala kulli mukallafin an yata'allama ma la yasa'uhu jahluhu. Maka wajib atas setiap mukallaf, seorang yang akil baligh, seorang yang berakal dan baligh, untuk menuntut ilmu-ilmu yang tidak diperbolehkan bagi dia itu untuk tidak mengetahuinya. Apa berkaitan dengan ibadah tadi, ataukah berkaitan dengan muamalah? Minar rijali wan nisa, baik dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan. Hatta yata'allama ma aujaballahu alaihi wa ma harramallahu alaihi, sehingga dia mempelajari segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya. Mempelajari segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia darinya. Sehingga tatkala dia itu telah memiliki ilmu, وَحَتَّى يُؤَدِّيَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَحَتَّى يَمْتَنِئَ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَصِيرَةٍ, sehingga dia bisa menunaikan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada dia, dan di mana dia itu menunaikannya atas dasar basirah, bukan ikut-ikutan, bukan berdasarkan adat kebiasaan, tapi dia menunaikan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas dia atas dasar ilmu, atas dasar yakin. Dan sehingga dia bisa meninggalkan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan dia darinya. Dia meninggalkannya ala basiratin, atas dasar ilmu, atas dasar keyakinan. Hada wajibul jami', kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Inilah yakni kewajiban bagi seluruh individu-individu mukallaf. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sehingga tatkala khususnya ahlus sunnah disibukkan dengan ilmu, sebagaimana tadi yang dibimbingkan oleh mereka para ulama, ahlu sunnah itu menjadi ahlu rahmah. Ahlu sunnah itu menjadi ahlu sakinah. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diberitakan kepada kita di dalam hadis yang sahih. Masjid-masjidnya penuh dengan darah. Penuh dengan majelis-majelis ilmu. Di dalam keluarga pun disibukkan dengan ilmu. Dalam rangka meluruskan agama individu-individu dalam kehidupan rumah tangga. Apakah suaminya ataukah istrinya, demikian juga anaknya. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من العلم ما هو واجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعرفه ولا يؤذر أحد بجهله. Kata الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى, termasuk ilmu yang wajib. Wajib ain, wajib atas individu-individu muslim untuk mengilmuinya, dan tidak boleh ada seorang pun untuk jahil, untuk tidak mengilmui perkara tersebut. wa huwa ma'rifatu ma la yastaqimu dinul abdi illa bih, yakni mengilmui perkara-perkara yang agamanya seorang hamba itu tidak mungkin akan lurus kecuali dengannya. Akidahnya enggak mungkin akan lurus kecuali mengilmuinya. Berarti ini wajib hukum. Seorang wanita misalnya, karena memiliki tamu bulanan, kalau dia dalam keadaan tidak hamil, maka wajib untuk mengilmui berkaitan dengan permasalahan macam-macam darah. Apakah darah yang datang tersebut itu adalah darah haid atau darah istihadah? Kalau itu darah haid, apa-apa saja yang hukum-hukum apa saja yang terkait dengan permasalahan haid. Kalau itu darah istihadah, yakni darah istihadah itu ciri-cirinya apa dan hukum-hukum apa yang terkait dengan yang darah istihadah, wajib untuk mengilmuinya. Kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak kita, maka kita wajib mempelajari tentang bagaimana tata cara kita itu mendidik anak kita. Apa yang harus kita ajarkan terlebih dahulu kepada anak kita, dan apa-apa saja yang bisa kita kemudian. Sekian banyak ilmu. Masyarul muslimin rahimakumullahu ta'ala, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyadarkan kepada kita ternyata masih banyak perkara yang kita itu belum ketahui, belum ilmui. Di antara perkara-perkara yang agamanya seorang hamba itu tidak akan lurus kecuali dengannya, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, min ahkami aqidatihi, hukum-hukum aqidah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala, baik apa yang menjadi hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan asma wa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara apa saja yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ahkami salatihi wa zakatihi wa saumihi wa hajjihi. Demikian juga terkait dengan hukum-hukum salatnya, hukum-hukum salat wajibnya. Demikian juga hukum-hukum salat sunnahnya. Demikian juga terkait dengan hukum-hukum zakat. Kalau dia itu memiliki harta yang terkena zakat, sudah sampai nisabnya dan sudah jatuh haulnya, wajib untuk dia itu mempelajari. Wa saumihi wa haji, demikian juga terkait dengan hukum-hukum puasanya, hukum-hukum hajinya. Fahadzal qismu minal ilmi awiha aw hadzal qadru minal ilmi wajibun ala kulli muslimin an ya'rifahu ma'rifatan tammatan wa la yu'dharu ahadun bi jahlihi. Maka bagian ilmu ini adalah termasuk ilmu yang wajib atas setiap muslim untuk mengilmuinya dengan ilmu yang sempurna. Dan tidak boleh seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Kenapa? Li'annahu la yumkinu an yastaqima dinul insani illa bih. Karena tidak mungkin agamanya seseorang itu bisa lurus, bisa benar, bisa sahih, kecuali dengan mengilmui perkara-perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini mari kita sadarkan dan kita sibukkan di daerah ini, di ma'had-ma'hadnya atau markas-markasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sibuk dengan majelis-majelis ilmu sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala yang karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayatul taufik kepada kita untuk kita menuntut ilmu agama dalam rangka menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga kita dijemput oleh Allah tabaraka wa taala roh-roh kita dalam keadaan kita mendapatkan ampunan dan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.